sanubari sebagai kumbang sari semerbak pewangi. Hai bunga prima dona desa, kau indah mereka. Dona dona don prima dona desa, dona dona don prima. Yes.